Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، نبي kita محمد صلى الله عليه وسلم adalah makhluk Allah yang paling utama, afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia. Beliau adalah sayyid bagi Bani Adam. Beliau adalah seseorang yang memiliki al-manzilah ar-rafi'ah, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki al-maqam al-mahmud, tempat yang terpuji, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat al-uzma kepada hamba-hamba Allah nanti pada yaumul qiyamah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak keutamaan beliau alaihi salatu wassalam atas kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, melalui bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah selamatkan kita dari al-dhalal, kesesatan, dengan sebab Nabi alaihi salatu wassalam, dengan sebab ajaran dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersemangat mengajak manusia kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalam dakwah beliau menghadapi ujian dan cobaan yang begitu berat, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang di tengah-tengah kalian seorang rasul, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasanya menimpa beliau alaihi salatu wassalam tatkala menimpa kepada umatnya sesuatu yang memberatkan mereka. Harisun alaikum. Beliau bersemangat memberikan hidayah kepada umat manusia. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau kepada orang-orang yang beriman, beliau penyantun dan memberikan kasih sayangnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga merupakan kewajiban bagi umat Nabi alaihi salatu wassalam, dengan keutamaan yang beliau miliki, fadilah yang beliau sallallahu alaihi wasallam miliki, wajib bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan, menunaikan hak-hak beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak Nabi alaihi salatu wassalam atas kita semuanya, yang pertama al-iman bi annahu rasulullah. Kita mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah manusia kafatan secara menyeluruh. Beliau adalah basyiran wa nadhira, yang memberikan kabar gembira, memberikan peringatan kepada manusia. Beliau adalah seseorang yang mengajak manusia kepada hidayah Allah. Sirajan munira, yang memberikan lentera yang menyinari jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi alaihi musallatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ayah di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah penutup para nabi. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan hak yang pertama yang wajib ditunaikan oleh umat beliau alaihi salatu wassalam, mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak yang lainnya adalah dengan kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, melebihi cinta kita terhadap keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan manusia secara umum. Nabi alaihi salatu wassalam nyatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian, tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian terhadap orang tua kalian, anak-anak kalian, dan keluarga-keluarga kalian, dan manusia secara umumnya. Demikian pula kecintaan kita terhadap Nabi alaihi salatu wassalam melebihi cinta kita terhadap diri kita masing-masing. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam nyatakan kepada sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya sampai engkau lebih mencintaiku terhadap dirimu sendiri. Maka sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menyatakan, fa innahul an wallah, maka sekarang demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai terhadap diriku, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak yang selanjutnya adalah ta'atuhu wa tiba'uhu. Kita mentaati Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah buah dari kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan perintah-perintahnya. kita menjauhi larangan-larangannya, itulah yang dinamakan at-ta'ah, taat terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya tatkala mereka mengajak kalian, menyeru kalian kepada perkara-perkara yang yuhyikum, perkara-perkara yang padanya ada unsur an-najah, keselamatan, perkara-perkara yang ada padanya al-hayah, al-abadiyah, kehidupan yang abadiyah. Kewajiban kita taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam di dalam beribadah kepada Allah. Nabi alaihi salatu wassalam nyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani ikutilah, cocokilah salat Nabi alaihi salatu wassalam. Ikutilah kaifiyah, tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Karena pada diri Nabi alaihi salatu wassalam ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam untuk kalian suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka-mereka yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kita beribadah kepada Allah, di dalam aspek kehidupan kita seluruhnya, bermuamalah dengan manusia, di dalam berakhlak dan lain sebagainya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak yang lainnya adalah at-tahakum ila dinihi wa syar'ihi. Kita berhukum kepada agama Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berhukum dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ar-ridha bihukmi, ridha terhadap hukum Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala kita berselisih dengan saudara kita, baik dalam perkara agama ataupun dalam perkara duniawiyah, kita kembalikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kembalikan kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita ridha atas keputusan dan hukum Nabi alaihi salatu wassalam. Allah nyatakan dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Tidak demi Allah, tidak demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadamu, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai engkau dijadikan oleh mereka seorang hakim yang memutuskan suatu perkara, fima syajara bainahum, perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian tidak didapati pada diri-diri mereka rasa berat menerima hukum dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada rasa berat menerima hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia menerima dengan sepenuh hatinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara hukukun Nabi alaihi salatu wassalam, hak Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib ditunaikan oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'd, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara hukukun nabi alaihi salatu wassalam, hak nabi alaihi salatu wassalam atas kita semuanya, yang selanjutnya adalah as-salatu wassalam, bersalawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat-salat kita, di dalam zikir-zikir kita, zikir pagi dan petang, doa ba'dal adzan, di dalam doa-doa kita, demikian pula disunnahkan untuk al-ikthar, memperbanyak salawat kepada nabi alaihi salatu wassalam pada hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang bersolawat kepadanya. Nabi bersabda dalam hadisnya, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah akan liputi kepadanya, Allah liputi rahmat kepada hamba tersebut yang senantiasa bersolawat kepada nabi alaihi salatu wassalam. Dan tercela orang-orang yang enggan bersolawat kepada nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli alayya. Seorang yang bakhil, seorang yang kikir, seorang yang pelit, tatkala disebutkan namaku, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak yang lainnya adalah nasyru sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan sunnah nabi alaihi salatu wassalam, menyebarkan sabda nabi alaihi salatu wassalam, menyebarkan hadis nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadisnya, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah memberikan kesenangan, kebahagiaan. Nadzarallahu imra'an, semoga Allah memperbaiki kondisi seseorang di dunia. Semoga Allah memberikan kebaikan. Semoga Allah memperbagus wajahnya pada yaumul qiyamah. Sami'a maqalati, orang-orang yang mendengarkan sabdaku, orang-orang yang mendengarkan hadis-hadisku, fawa'aha, kemudian dia pahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain ditambahkan, wa hafidhaha, kemudian dia menghafalkannya, menghafalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, thumma addaha ila man lam yasma'ha, kemudian dia menyampaikannya kepada orang yang belum mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini keutamaan seorang yang menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang menyebarkan ilmu, seorang yang belajar ilmu agama. Oleh karenanya marilah kita bersemangat untuk memasukkan, memondokkan anak-anak kita ke pondok Ahlu Sunnah wal Jamaah, pondok Salafi yang mana diajarkan di dalamnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ditambahkan, tidak dikurangi sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia akan mendapatkan keutamaan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak yang lainnya adalah mencintai dan memuliakan ahlul bait. Keluarganya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, keluarganya Ja'far, keluarganya Aqil, dan keluarganya Al-Harith bin Abdul Muttalib. kita muliakan ahlul bait. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat, "Udzakirukumullaha fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian dengan nama Allah terhadap ahlul bait. Kita muliakan, dan ini merupakan kewajiban bagi kaum muslimin memuliakan ahlul bait dan mencintai mereka. Kemudian yang terakhir adalah mahabbatu ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, memuliakan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi mereka mencintai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Haram hukumnya mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu merupakan ad-dhalal, kesesatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "La tasubbu ashhabi." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba." Kalau sekiranya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka pahalanya, keikhlasannya tidak seperti dengan infak para sahabat, walaupun mereka berinfak satu mud atau setengahnya. Haram hukumnya seorang mencela ashab Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, kita berhati-hati dari kelompok-kelompok yang mencela, merendahkan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi mereka-mereka yang mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Padahal mereka adalah manusia terbaik setelah para Nabi alaihimu salatu wassalam. Mereka lah yang menyampaikan agama Allah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kepada orang-orang setelah mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa hukuk an-Nabi alaihi salatu wassalam. Beberapa hak Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib ditunaikan oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib ditunaikan oleh kita semuanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita meminta kepada Allah al-hidayah wal istiqamah untuk senantiasa bisa menjalankan hak Nabi alaihi salatu wassalam. Kita meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti, untuk bisa al-ittiba, untuk bisa mentaati Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itulah bukti kecintaan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Marilah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah wal istiqamah untuk belajar ilmu agama, untuk mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, talabul hadith. Karena itu adalah bentuk cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad.